Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan, dari yang tampak maupun yang tidak. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia Allah yang memberikan kepada kalian kenikmatannya yang tampak maupun yang tidak tampak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzulumun kafar. Dan jika kalian menghitung kenikmatan Allah, tidak akan bisa kalian membatasinya. Sungguh manusia itu banyak kedzalimannya, banyak kekufurannya. Dari sekian kenikmatan Allah, adalah kenikmatan terbesar yang Allah berikan adalah nikmat hidayah. Hidayah di atas Islam, iman, hidayah di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di saat banyak orang kebingungan dan meraba-raba, tidak tahu jalan, tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan, ajaran siapa yang mereka jalani, Allah beri petunjuk, hidayah kepada yang Allah kehendaki, terbimbing dengan sunnah ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kenikmatan besar. Kenikmatan yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai, orang-orang pilihan Allah. Dalam asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah katakan, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu berikan dunia kepada yang Allah cintai maupun kepada yang tidak Allah cintai. Banyak. Sebut saja Qarun, Fir'aun, dan yang lainnya. Kufar, orang kafir, banyak berlimpah luah harta benda mereka. Maka itu bukan pertanda kecintaan Allah, banyaknya kekayaan seseorang, karena Allah berikan kepada siapa saja. Kata Ibn Mas'ud, tetapi agama, yakni hidayah, iman, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang Allah pilih. Perkara yang menuntut untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah termasuk kenikmatan terbesar, bukan sekedar hidayah, namun as-sabat alal hidayah, keistiqomahan di atas hidayah itu, seorang hamba terjaga dalam hidayah, tidak terombang-ambing oleh gelombang fitnah, tidak berubah, tidak bergonta-ganti pagi, dele, sore, tempe, tapi tetap apa adanya, seperti yang Allah kehendaki darinya, sebagaimana Rasul ajarkan padanya. Itu kenikmatan tersendiri, istiqomah, thabat. Oleh karena itu, kepada Rasul SAW Allah ingatkan kenikmatan itu. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami yang mengkokohkanmu, memberimu tsabat, keteguhan, hampir saja engkau cenderung kepada mereka, karena dahsyatnya arus permusuhan Quraisy, musyrikin, Yahudi. Tapi Allah yang jaga, Allah yang lindungi. Maka istiqamah tujuan dalam hidup, harapan setiap mukmin. Dan itu sebabnya kita ucapkan selalu dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah kepada siratal mustaqim. Beri kami keistiqomahan di atasnya. Tujuh belas kali minimal kita baca dalam setiap hari yang wajib. Belum lagi sholat-sholat sunnah. Bahkan dalam sholat jenazah enggak lepas dari doa itu. Ihdinas siratal mustaqim. Fathabat aziz. Teguh. Tidak goyah. Tidak berubah. Itu kemuliaan dan mahal. Karena ada saja orang yang berubah-berubah. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangankan di zaman kita yang terlalu banyak godaan dan fitnah, syahwat, syubhat. Bukankah saat hijrah pertama kalinya ke Habasyah, negeri sana, Afrika, Ethiopia atau Eritrea sana, yang notabene mereka non-muslim, salah satu dari mereka sempat beriman, mendengar, berguru kepada Rasulullah SAW langsung, tapi hidayah. Tergoda oleh lingkungan yang dia hidup padanya sampai murtad, na'udzubillah, meninggalkan imannya. Istrinya yang tetap beriman memisahkan diri darinya karena haram. Tidak boleh seorang muslimah di bawah suami yang kafir. Sampai kemudian wanita salihah ini dilamar dan dinikahi oleh Rasul SAW. Dialah Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Allah sebutkan tentang kaum Tsamud. Wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Kaum Tsamud pun kami beri hidayah. Tapi mereka lebih menyenangi kebutaan ketimbang hidayah. Lebih memilih mereka kebutaan kufur daripada hidayah iman. Lebih memilih kebutaan syirik daripada hidayah tauhid. Lebih memilih kebutaan maksiat daripada hidayah ketaatan. Maka tertimpalah kepada mereka apa yang menimpa mereka, azab yang menghancurkan mereka. Maka hidayah tidak jaminan. Kalau itu ada pada seseorang, dia sekarang pada hidayah, kemudian dia bisa terus menerus sampai akhir hayatnya, garansi tidak akan menyimpang, gak ada. Siapa yang menjamin? Artinya, bagi seorang mukmin, dia harus dalam keadaan takut. Kita semua harus takut. Takut, na'udzubillah, kalau-kalau hidayah itu tercabut dari diri kita. Perkara yang membuat menangis beberapa sahabat, Umar atau yang lain, Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa engkau menangis? Ketika beliau ditanya, yang mereka jawab, inni akhaf an uslabal iman qabla an amut. Karena aku takuti tercabut iman itu dariku sebelum aku mati, sehingga mati su'ul khatimah, na'udzubillah. Maka Allah maha tahu, maha bijak, tahu siapa yang pantas untuk dapat hidayahnya. Allah maha tahu siapa yang memang pantas tersesat karena maksiat dan dosa-dosanya. Dari rahmat Allah, kepada mukminin. Allah ajarkan, begitu pula melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beberapa perkara yang membantu menjaga kita istiqomah di atas hidayah. Dengan izin Allah Ta'ala, terjaga seorang hamba. Yang pertama adalah tauhid. Tauhidullah, mengesakan Allah dalam ibadah. Hanya Dia yang disembah, hanya Dia yang dituhankan. Dan kita mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selainnya. Tauhid ini menjaga hidayah seseorang, keistiqomahannya. Firman Allah dalam Ibrahim, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah memberikan keteguhan, kekokohan kepada orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, perkataan yang teguh di kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Awalnya adalah di kuburnya. Dengan perkataan yang kokoh Allah sebutkan, dan mufassirin menyebutkan al-qawlu thabit adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak, disembah dengan hak, diibadai dengan hak, melainkan Allah Jalla fi'ula. Dengannya Allah teguhkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu para ulama kita menyebutkan salah satu dari sekian banyak keutamaan tauhid, dan keutamaan tauhid banyak fadilahnya. Salah satunya ini, bahwa tidak diketahui orang yang bertauhid, dekat dengan tauhid, diakhiri hidupnya dengan su'ul khotimah. Justru sebaliknya, dia diringankan, dibantu untuk husnul khotimah. Karena tauhid itu ada dalam hatinya, tauhid itu selalu dia pelajari, selalu dia kaji, selalu dia dengar. Makanya penting pembelajaran tauhid, dan itu rahasianya kenapa para ulama kita enggak pernah lepas dari tauhid dan kitab-kitab tauhid. Kitabut tauhid dengan syarah-syarahnya, Salasatul Usul dengan syarah-syarahnya, Qawaidul Arba' dengan syarah-syarahnya, Kasfus Syubuhat dengan syarah-syarahnya, membantu istiqamah. Antum kalau melihat bahkan kajian daurah tingkat masyayikh besar. Syekh bin Baz waktu hidupnya, yang hidup sekarang Syekh Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Robi, Syekh Ubaid, enggak pernah lepas dari kitab-kitab ini. Hampir dalam tiap daurah Syekh bin Baz itu disebutkan rahimahullah. Beliau mengajar beberapa kitab, salah satunya Fathul Majid, syarah dari kitab Tauhid karya Abdurrahman bin Hasan rahimahullah. Dari awal kitab sampai akhir, selesai enggak kemudian ditinggalkan, kembali lagi ke awal kitab, dikaji lagi sampai akhir, kembali lagi. Demikian karena orang butuh dengan tauhid. Makanya kata Al-Imam Muhammad bin Sulaiman rahimahullah, pernyataan orang, seseorang kalau sudah berkata tauhid aku sudah paham, ngerti aku, yes, paling isinya itu suruh ibadah kepada Allah, enggak boleh syirik, jangan menyekutukan Allah dengan yang lain, mengesakan Allah, aku paham itu. Ucapan itu pertanda dia mulai kena terseret syaitan. Syaitan inginkan dia jauh dari tauhid. Kamu sudah paham tauhid, sudah ngerti. Di situ itu pembahasannya seputar itu. Terlihat dari apa? Ya dia enggak mau datangi majelis yang di situ diajarkan tauhid. Bagi dia aku sudah khatam. Min zaman, sudah lama aku selesaikan kitab itu. Nah, dapat diulang lagi godaan syaitan. Keutamaan tauhid, salah satu keutamaannya orangnya akan diberi taufik mati dalam keadaan husnul khatimah. Nas'alullah min fadlih. Dan itu harapan kita semua, istiqomah dengan tauhid. Yang kedua, membantu keistiqomahan kita, adalah amal saleh. Terus beribadah dan beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan kepadanya, meninggalkan segala maksiat, dosa, membantu istiqamah. Allah sebutkan dalam Quran, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang telah diajarkan kepada mereka, sudah disampaikan, dimau'idhahkan, niscaya itu terbaik bagi mereka. Mereka beramal itu terbaik bagi mereka, dan itu lebih mengkokohkan mereka, lebih membuat mereka sabat, istiqomah. Amalan, maka jangan tinggalkan amalan-amalan saleh yang kita telah ketahui, baik itu yang wajib-wajib ataupun yang sunnah-sunnah. Pendahulu-pendahulu kita, para sahabat Nabi, gak mau mereka meninggalkan apa yang mereka telah tahu dari Rasulnya. Dan mereka faham amalan ini banyak membantu mereka istiqomah, terjaga. Abu Bakar As-Siddiq, beliau siapa beliau? Radhiyallahu an pernah berkata, aku tidak ingin meninggalkan sesuatu yang aku ketahui dari Rasul SAW. Karena aku khawatir kalau itu aku tinggalkan, aku akan menyimpang, rusak istiqomahnya. Tegar beliau. Tahu itu dari Rasulnya, tidak ingin beliau tinggalkan, tidak ingin beliau langgar, tidak ingin beliau selisih. Beliau menyelisih itu enggak ingin. Ma'ruf, sebagai contoh ulama sebutkan, saat Rasulullah SAW sebelum wafat, beliau kan mengutus pasukan diarahkan ke Syam sana untuk jihad, ke arah negeri Syam. Komandannya dipilih adalah Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Jalan Usama keluar dari Madinah sekian kilo, terdengar sampai kepadanya berita kalau Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat. Abu Bakar naik sebagai khalifah, dan kita tahu situasi kan kacau. Banyak yang murtad di waktu itu. Banyak suku-suku Arab, belum lagi suku-suku Badui. Nah, kondisi kalau main logika, kondisi sahabat butuh personil untuk menghadapi ini semua. Orang-orang yang gak mau bayar zakat, yang ini, yang itu. Beberapa dari sahabat menyampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, tarik pasukan Usama, kita butuh. Masuk akal. Tarik, suruh kembali ke Madinah. Dia sudah cukup jauh sampai mana begitu. Kata Abu Bakar, tidak. Aku tidak akan menyelisih apa yang telah menjadi keputusan Rasul SAW. Abu Bakar, ini kondisi gawat, kondisi kacau, begini. Abu Bakar tetap, pasukan harus tetap diberangkatkan, harus ke Syam. Dan beliau tentukan, terus lanjutkan perjalanan, lanjutkan jihad. Kan pasukan ini dibentuk Rasul dan Rasul mengarahkan mereka ke sana. Singkat cerita, pasukan Usama tetap ke Syam. Abu Bakar dengan beberapa segenap para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum dengan izin Allah bisa mengatasi para murtadin yang ada. Nah, dan pasukan Usama Allah beri kemenangan. Dampaknya positif besar. Jalur Madinah Syam aman, dikuasai muslimin. Perdagangan lancar. Walhasil membawa barokah. membawa banyak kebaikan, enggak akan nyesal orang yang mengamalkan, menjalankan sunnah Rasulnya. Amalan. Mereka enggak ingin meninggalkan. Ali bin Abi Thalib begitu mendengar kisah Ali dan istrinya ma'ruf, ketika Fatimah sempat radhiyallahu anha meminta pembantu, Rasul ajarkan kau baca lebih baik dari pembantu. Subhanallah sebelum tidur 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ala kulihal, kata Ali, semenjak aku dengar itu dari Rasul, aku enggak pernah tinggalkan. Aku baca tiap malam sebelum tidur. Ali ditanya, wahai Ali, bahkan di malam Siffin, Siffin kan perang, kita tahu. Kondisi perang genting, orang gelisah, dan namanya perang, nyawa jadi taruhan, gawat, kondisi yang serba sulit. Seandainya orang meninggalkan beberapa kebiasaan baiknya, amalannya, mungkin akan dikatakan punya uzur, kondisinya perang. Tapi kata Ali, bahkan tidak pula di malam Siffin tidak beliau tinggalkan, tetap beliau baca. Pengamalan, mengamalkan segala yang telah diketahui dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti kebaikan, pasti barokah. Istiqomah dengan ketaatan-ketaatan tersebut, tidak akan Allah sia-siakan ibadah hambanya. Yang ketiga, doa. Doa, banyak-banyak doa dengan penuh tadarru', menghamba kepada Allah, menunjukkan betapa kita butuh sekali hidayah taufik Allah untuk kita diberi istiqomah. Mengaku di hadapan Allah kita penuh kelemahan, penuh taksir, mukassir. Ada yang kita telantarkan beberapa dari syariat ini, kalaupun diamalkan mungkin ada kekurangan-kekurangannya, kekhusyuannya, keikhlasannya. Belum lagi beberapa larangan mungkin ada yang dilanggar. Mukassir seorang hamba. Dia mengaku di hadapan Allah semua itu. Berdoa penuh harap agar diberi istiqomah. Karena ketentuan segala sesuatunya Allah yang kuasa, bukan karena keutamaan kita, bukan karena keilmuan yang kita punya, bukan pula karena ini dan itu. Allah yang berkehendak. Makanya ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha tanya kepada Rasul, kenapa engkau sering aku dengar mengucapkan doa ini, ya muqallibal qulub, Sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Maka Rasul katakan, wahai Ummu Salamah, ma min qalbin illa yakunu baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Tiap hati Bani Adam berada di antara dua jari jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Perkaranya di tangan Allah. Bagaimana kita tidak harus berdoa? Allah yang kuasa, Allah yang tentukan segalanya. Doa. Hati memang rentan dan rawan, mudah terjadi gejolak padanya. Di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sebutkan, la qalbu ibni Adam ashaddu taqalluban minal ma' idza ijtama'at ghalya. Hati Bani Adam itu lebih dahsyat gejolaknya dari air saat titik mendidihnya. Antum kalau masak air di rumah, saat dia belum panas kan tenang air itu kan, diem, gak ada gerakan. Tapi begitu dia mendidih 100 derajat, beriak air itu, gak bisa tenang. Yang terus, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, yang kanan ke kiri, gejolak dia terus bergemuruh, tidak karuan, dan cepat sekali gerakannya. Itu air kalau mendidih. Rasul katakan hati Ibnu Adam gejolaknya lebih dari itu, lebih dahsyat, berubah-berubah cepat sekali tanpa dia sadari. Itulah qalbu. Makanya disebut qalbu juga karena itu, ditaqallubih. Nah, dia berubah-berubah, bergejolak. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah memperumpamakan kalbu itu seperti kain putih. Kain kalau putih bersih itu enggak kenaan. Iya kan? Enggak kena, enggak boleh kena sedikit saja noda apapun mengurangi kesuciannya, mengurangi keindahannya. Gak bisa, kain putih. Kamu misalnya makan apa, soto atau gulai, gak sengaja kecipratan sedikit, saya kayak kelihatan itu kuning. Kecil, paling 2 mili, 3 mili kalau diukur misalnya. Tapi kelihatan, orang pasti tahu ini habis kecipratan apa ini, karena kainnya putih. Kamu letakkan di sakumu pena, mungkin belobor, tintanya keluar, kelihatan di sini. Gak bisa. Kamu dakian, ada keringat, kelihatan hitam di sini. Artinya, kalbu gak bisa. Ada sedikit gejolak, ada sedikit kemaksiatan, ada sedikit pelanggaran, merubah. merubah kemurniannya, merubah kejerniannya. Dan itu lebih cepat dan lebih dahsyat daripada fisik yang tampak oleh kita. Kalau fisik saja, misalnya kita pusing ya, sakit kepala sekarang ini, kayak dipukuli, pukul besi kepala rasanya. Kita minum obat dengan izin Allah, semenit, dua menit, reda, hilang. Cepat sekali berubahnya. Ya begitulah. Sekarang kamu mulet-mulet, perutmu sakit. Waduh, kesakitan. Melungker kamu karena sakitnya. Kamu minum obat. Bismillah. 5 menit kerja itu obat, sembuh. Cepat sekali berubahnya. Wah, kata. Itu fisik. Kalbu jauh lebih dahsyat dari itu perubahannya. Sesaat begini, sesaat begitu. Butuh doa. Dengan penuh tadarruk, kita penuh pasrah kepada Allah. Mengakui segala kekurangan kita, kelemahan itu ada pada kita. Kalau bukan karena Allah yang jaga, entah jadi apa kita. Maka jangan sekali-kali menganggap kita banyak jasa, banyak kebaikan, banyak ibadahnya, banyak amal solehnya. Gak akan saya nyimpang, gak akan saya berubah. Man anta? Siapa dirimu? Doalah kepada Allah. Jangan takabur. Minta perlindungan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Dan banyak doa Nabi yang semakna dengan itu. Wa na'udzubika minal haur ba'dal kaur. Aku berlindung diri kepadamu ya Allah dari al-haur, itu mundur. Ba'dal kaur, setelah maju. Asalnya kalau itu dalam peperangan, orang berani maju awalnya dengan gagah berani maju melawan musuh. Wah. Tapi di akhirnya kemudian mundur, jadi penakut, gak ada nyali, pengecut, bahkan lari meninggalkan peperangan. Apa artinya? Orang butuh istiqomah. Dan yang Rasul juga ajarkan, na'udzubika minal haur ba'dal kaur. Aku berdiri padamu dari mundur setelah maju. Berubah. Semula baik, istiqomah, beramal soleh, kemudian jadi futur, jadi Rasulullah al-afiyah wassalam. Doa. Dan itu yang dicontohkan oleh para anbiya alaihimussalam dalam doa-doa mereka. Yang keempat, adalah bersegera bertobat, beristighfar berbenah diri. Terutama saat engkau sadar kalau engkau salah, dosa, maksiat. Saat engkau dinasehati, diingatkan oleh saudaramu, jangan mendebat. Bersegeralah. Karena salah satu penyebab orang terharamkan dari istiqomah, bahkan dari hidayah, menunda-nunda. Tobat. Kita tahu Abu Thalib, paman Rasul. Dan dia tahu yang disampaikan Rasulullah SAW dari awal hak. Dia bahkan syairnya ma'ruf. Memuji dakwah dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Dia paham. Tapi dia gak langsung mau beriman. Dia tunda sampai akhir hayatnya. Itu pun masih Rasulullah tawarkan padanya, ya hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Aku bela kamu nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah. Ucapkan. Tetap dia gak mau ngucap. Akibat tidak bersegera menerima kebenaran, tunduk kepada al-haq, tidak segera. Pada akhirnya terharamkan. Wal'iyadzu billah dari hidayah. Yang keenam, cari teman lingkungan yang soleh, yang membantu untuk kebaikan kita. Karena mereka yang punya teman jelek, nyesal di yaumul qiyamah. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Nyesal mereka. Dia katakan, seandainya saja dulu ketika masih hidup, enggak aku jadikan fulan itu sebagai temanku. Enggak aku jadikan sebagai orang dekatku. Enggak aku jadikan orang yang aku dengar perkataannya. Penyesalan sudah enggak ada gunanya di hari itu. Pilih orang yang mendidik dirimu, mengajarkan kepadamu al-haq, menyampaikan padamu ilmu yang bermanfaat. Teman jelek berakibat fatal. Karena fikhil qir, seperti orang yang menyalakan bara api itu, bisa membakar pakaianmu, bisa kamu dapati aroma busuk darinya, amonia atau apa. Nah, ada saja kejelekan yang kamu peroleh darinya. Termasuk kisah Abu Thalib, salah satu yang mengakibatkan juga dia gak mau ngucap, temannya. Karena disebutkan di riwayat itu kan di situ juga ada Abu Jahal, ada Umayyah Ibn Khalaf. Begitu Rasul perintahkan dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mandang ke sebelah sini, ada Abu Jahal, ada Umayyah Ibn Khalaf. Ini seperti seakan dia mau berkata, bagaimana menurut kalian? Kata Abu Jahal, qatalahullah, sekarang kamu mau nuruti ponakanmu. Apa kata orang nanti? Abu Thalib, pemimpin Quraisy, orang besar, ternyata di akhir hayatnya kalah sama ponakannya sendiri, nurut sama ponakannya sendiri. Aib bagimu. Diomongin macam-macam, membuat dia gak mau mengucapkan teman. Banyak berpengaruh terhadap keistiqomahan seseorang. Teman baik banyak membantumu untuk istiqomah, teman jelek besar pengaruhnya merusak istiqomahmu. Dan besar pengaruhnya pertemanan. Siapa orang dekatmu, siapa orang yang bersamamu, orang yang partner bicaramu, orang yang bahasa orang sekarang yang sering kamu ajak sharing, yang mungkin kamu curhat padanya, siapa? Makanya para ulama salaf sebutkan, min fikhir rajul mamsyahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu, termasuk kefaqihan seseorang. Dia pilih dan dia tahu dengan siapa dia berjalan, dengan siapa dia masuk, dengan siapa dia keluar. Artinya selektif. Tidak semua orang bisa dia dekati. Siapa orang-orang dekatnya? Karena mempengaruhi nasibmu. Bagaimana istiqomahmu? Istiqamah dan sabat merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada hambanya. Di saat terlebih banyak fitnah mengelilingi kita, kita dikungkung oleh fitnah di setiap hari. Gak nunggu bahkan fitnah itu di luar seperti dulu, bahkan di dalam rumah kita, bahkan di dalam saku kita. Kalau dulu mungkin, oh syubhat ini itu, jangan datangi majelis sana, jangan dengar fulan, jangan itu. Sekarang gak perlu dia datangi majelisnya, tinggal dia buka tab, dia buka YouTube, dengarkan kajian ini, omongannya fulan, alat gak karuan. Kacau pikirannya, kemana akidahnya. Ittaqillah. Agama kita segala-galanya jangan dipertaruhkan. Kita ingin istiqomah, jaga. Ada asbab yang harus dijalani. Ba'da taufiqillah, ba'da doa segala-galanya, Dan seperti itulah para imam-imam kita, para ulama kita, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan amal soleh, sibuk dengan kebaikan, dengan ketaatan. Husnul khatimah wal amal bil khawatim, al amal bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya seperti apa, itu yang menentukan di akhirnya seperti apa. Terkadang ada orang melakukan amalan-amalan ahli jannah, pada akhirnya dia mengamalkan amalan ahli nar, dia masuk neraka. Sebaliknya ada yang selama hidupnya mengamalkan amalan ahli neraka, maksiat tok sudah, tapi Allah beri taufik di akhir hayatnya, dia tobat, dia berbenah diri, dia amalkan amalan ahli jannah, dia masuk jannah. Akhir dari amalan itu yang segalanya. Untuk itu perhatikan, tidak semua amalan itu diterima oleh Allah. Enggak semua amal baik kemudian pasti diterima oleh Allah. Allah sebutkan terkait kisah anak Adam, yang satu diterima kurbannya, yang satu tidak. Allah katakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya terima dari mereka yang bertakwa. Bukan segala-galanya amalan kita, tapi diterima di sisi Allah itu yang segalanya. Nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kunu liqabuli a'malikum ashadda alaikum minal amal. Jadilah kalian lebih peduli, lebih perhatian diterimanya amalan kalian lebih daripada amalan kalian itu sendiri. Artinya dalam beramal kita sudah peduli kan, berusaha khusyuk, berusaha benar, bagaimana sunnah, ya bagus, memang seharusnya begitu. Tapi lebih dari itu adalah setelah beramal, bagaimana itu diterima di sisi Allah. Karena enggak semua diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya yang bertakwa Allah terima darinya. Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Mereka itu seperti Allah katakan orang yang berbuat apa yang telah mereka perbuat dalam keadaan hatinya takut. Saat Aisyah tanya apa yang dimaksud orang yang nyuri, zina, mabuk, khomer, kemudian dia takut dari azab Allah. Rasul bukan, tapi justru mereka orang yang sholat, puasa, sedekah, tapi takut. Takut kalau-kalau itu tidak diterima oleh Allah. Kalau maksiat takut wajar, wong dia ngelanggar. Takut seorang mukmin. Yang dikhawatirkan justru yang pelaku-pelaku amal soleh. Dia bisa merasa berjasa, bangga, banyak ibadah dan amal solehnya. Hilang dan terkikis sedikit demi sedikit rasa takutnya. Seakan pasti diterima Allah, gak ada, gak akan ditolak. Gak ada takutnya. Makanya sifat mereka, mereka lakukan amalan soleh, mereka lakukan ibadah dalam keadaan mereka takut. Begitu sifat para nabi, begitu sifat sahabat dan orang-orang soleh. Ibadahnya luar biasa, kekhusyuannya, keikhlasannya, berusaha sebaik mungkin. Itu pun mereka takut kalau itu ditolak oleh Allah, sehingga mereka banyak doa agar diterima oleh Allah. Lihat Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihimassalam, dalam keadaan amalan besar yang mereka lakukan, yang mereka lakukan itu kelak menjadi kiblat mukminin di seluruh dunia, bangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ngangkati batu ini, bangun Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a, yang mereka ucapkan, terima dari kami amalan kami ini. Berharap, memohon kepada Allah diterima amal solehnya, bangun Ka'bah, bayangkan kiblatnya mukminin di seluruh dunia, masih mereka berharap agar diterima. Begitu para nabi. Tidak ada yang merasa aman dari makrullah, tidak ada yang merasa aman dari syirik, dari kufur, kecuali orang-orang yang merugi, tertipu pada dirinya. Ibrahim takut. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim, kekasih Allah, kurang apa? Allah angkat sebagai kekasihnya, masih doa kepada Allah, jauhkan aku dan anakku dari kemusyrikan. Kata Ibrahim At-Taimi, imam rahimahullah, siapa yang merasa aman dari bala syirik setelah Ibrahim Al-Khalil? Kamu gak merasa takut? Nabi Ibrahim saja takut. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini berguna untuk diri kita semua. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin.